Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwana fi din rahiman, akhwana fi din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita hukum seputar sholat. Kemarin kita telah menyampaikan keterangan ulama seputar doa istiftah. Jadi antara ulama dari pendapat-pendapat yang ada, itu pendapat yang kuat membaca doa istiftah itu di antara sunnah dan wajib. Ya. Artinya apa? Pendapat yang menyatakan hukumnya sunnah itu juga kuat landasannya. Pendapat yang menyatakan wajib itu pun kuat. Ya. Jadi kita baca doa istiftah dalam sholat. Berikutnya, di dalam kitab Durrul Bahya disebutkan tentang ta'awudz. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan di antara sunnah-sunnah sholat setelah membaca doa istiftah atau at-tawajjuh, beliau menyebutkan tentang at-ta'awudz. Menunjukkan beliau berpendapat bahwa ta'awud atau isti'adah di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Ya. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Ya. Dan itu yang dikuatkan oleh beberapa ulama yang lain selain Asy-Syaukani, juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Ibn Utsaimin, juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang rajim, yang terkutuk. Ya. Ini adalah ayat Al-Quran dari surat apa? Surat An-Nahl ayat 98. Juga berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau mengucapkan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan apa? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamsi wa nafkhihi wa nafsi. Ya, itu salah satu bacaan ta'awud. Kemudian pendapat yang kedua, adalah pendapat Imam Malik, Imam Malik rahimahullah, dia berpendapat bahwa tidak ada ta'awud. Tidak disyaratkan ta'awud. Berdasarkan apa? Hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastabtihu sholata bitakbir walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuka sholat dengan takbir dan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Tapi pendalian ini kurang jelas. Iya. Kemudian pendapat yang keempat, pendapat Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri atau Dawud Az-Zahiriyah. Dawud Az-Zahiri juga Ibn Hasan Ibn Battah dan Ibn Battah, mereka berpendapat tentang wajibnya isti'adah, wajibnya ta'awud dalam sholat. Ya. Alasan mereka apa? Ya, ada perintah dalam Al-Qur'an. Fasta'i billah innallaha wasami'ul alim. Atau dalam ayat An-Nahl 98 tadi apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'i billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan ar-rajim. Ada perintah menunjukkan wajibnya. Juga karena Rasulullah SAW senantiasa ta'awud. Ya. Ketika membaca Al-Quran. Ya. Juga karena apa? Karena dengan ta'awud itu bisa menolak kejelekan setan. Menolak kejelekan setan. Dengan isti'adzah itu, dengan berlindung kepada Allah itu lebih ahwal, lebih hati-hati. Ya. Ini alasan-alasan ulama yang menyatakan isti'adzah itu wajib. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat seperti Ibnu Sirin apabila ta'awud sekali saja dalam seumur hidup itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban. Nabi Ta'awud sekali saja dalam seumur hidup itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban. Ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa istiadah itu wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada umatnya. Wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada umatnya. Ya. Itu berapa pendapat. Kemudian kembali pada pendapat Imam Malik tadi, bahwa tidak ada istiadah, maksudnya apa? Adanya menghikayatkan perkataan Imam Malik, beliau menyatakan apa? La yata'awwad fil maktubah. Tidak ta'awud dalam sholat fardu. Wa yata'awwad liqiyami Ramadan fi awali lailatin minhu, dan berta'awud di atau pada qiyam sholat di bulan Ramadan di awal malamnya, di awal malam. Ya, maksudnya mungkin malam pertama. Ya. Ini jelas dari pendapat-pendapat yang ada itu. Pendapat jumhur yang mengatakan sunnah itu insya Allah juga benar. Hanya saja apakah sampai tingkatan wajib? Ada kemungkinan sampai pada tingkatan wajib untuk istiadah, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan ta'awud khususnya ketika membaca Al-Quran, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kaitannya dengan sholat, apakah ta'awud tersebut, ta'awud di dalam sholat itu karena membaca Al-Quran atau karena sholat? Ini permasalahannya lain. Sekarang ta'awud di dalam sholat apakah karena membaca Al-Quran atau karena sholat? Abu Hanifah dan Muhammad wallahu alam, Muhammad siapa? Tapi ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mereka berpendapat bahwa istiadah di dalam sholat itu dikarenakan tilawah, karena membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, membaca surat atau ayat dari Al-Quran. Ada pun pendapat yang lain, pendapat Abu Yusuf. Beliau berpendapat bahwa istiadah di dalam sholat itu karena sholat. Karena istiadah dalam sholat itu karena sholat, maka apa? Makmum pun juga ta'awud, walaupun dia tidak membaca, misalnya tidak membaca Al-Quran. Ya. Ini jelas apa? Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa istiadah dalam sholat itu karena membaca Al-Quran. Ya. Kemudian jika ini berkaitan dengan tilawah, membaca Al-Quran, isti'adzah atau ta'awud itu tadi dibaca sebelum membaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah misalnya, atau setelah membacanya. Jadi ta'awudnya sebelum membaca surat atau setelah membaca surat. Ini pun ada perbedaan di kalangan ulama. Al-Jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwa ta'awud atau isti'adah itu dibaca sebelum qiraah, sebelum baca surat, untuk menolak was-was. Di antara faedahnya adalah untuk menolak was-was. Ya. Pendapat yang kedua adalah pendapat Daud. Daud siapa? Daud bin Ali Al-Asbahani Az-Zahiri, atau dikenal dengan Daud Az-Zahiri. Beliau berpendapat bahwa isti'adah atau ta'awud itu dibaca setelah membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran atau setelah membaca surat. Tujuannya apa? Untuk menolak ijab, untuk menolak rasa bangga diri, untuk menolak sifat ujub, menghilangkan sifat ujub setelah selesai dari membaca Al-Quran. Ya. Dan ini juga pendapat Abu Hurairah dan Ibnu Sirin juga. Ya. Di pendapat yang dari kedua pendapat ini, yang insya Allah yang kuat adalah pendapat Al-Jumhur, kebanyakan ulama. Ya. Dan An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-jumhur, jumhur berkata, maknaha, makna dari ayat, makna dari ayat apa? Fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Itu maknanya adalah idza aradta al-qira'ah, apabila kamu hendak membaca, fasta'id, maka mintalah perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Ya. Huwa al-la'iq as-sabiq ila fahm, dan itu lebih layak, pas, as-sabiq ila fahm, dan sabiq ila fahm, mungkin lebih cepat kepada pemahaman. Mohon alam. Ya. ini pendapat jumhur ulama. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Ada di antara ulama yang berpendapat bahwa al-isti'adah atau ta'awud itu dibaca di awal dan di akhir. Jadi sebelum membaca Al-Quran maupun setelah membaca Al-Quran. Ya. Tapi yang jelas sama mendapat jumhur insya Allah yang lebih dekat. Ya. Bahwa yang dimaukan dari ayat tadi adalah apabila kamu hendak membaca Al-Quran. Itu maksud dari ayat dari surat An-Nahl ayat 98. Ya. Tentang faedah isti'adah tadi telah disebutkan dari pendapat jumhur maupun Daud, itu untuk apa? Menolak was-was atau menghilangkan rasa ujub. Dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan faedah dari al-isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar supaya setan itu baidan menjauh an qalbil mar'i, dari hati seorang. Wa huwa yatlu kitaballah, sedangkan dia sedang membaca kitabullah Al-Qur'an. Hatta yahsula lahu bidzalika, sehingga dia akan mendapatkan dengan hal itu apa? Tadabburul Qur'an, bisa menghasilkan apa? Tadabbur Al-Qur'an, bisa merenungi isi Al-Qur'an, wa tafahum, dan bisa memahami ma'anihi, makna-makna Al-Qur'an. Wal intifa'u bi, dan bisa mengambil manfaat dengannya. Ya. Jadi ini diantar faedah isti'adah. Agar supaya setan itu menjauh dari hati manusia, sehingga ketika seorang itu membaca Al-Qur'an dan dia sudah isti'adah, itu nanti dia akan bisa tadabur, mentadaburi isinya, memahami isinya, bisa mengambil manfaat. Ya. Karena setan menjauh dari hati manusia, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apakah ta'awudz dalam sholat itu dibaca dengan jahr atau sir? Iya. Ta'awudz dalam sholat apakah dikeraskan dalam bacanya atau tidak dikeraskan? Iya. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 146, beliau menyatakan apa? Wa yusannul al-isti'adah wala yajharu biha, disunahkan untuk isti'adah dan tidak yujihar, tidak dikeraskan dalam isti'adah. Ya. La a'lamu fihi khilaf. Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat padanya. Di bahwa bacaan isti'adah itu tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, saya tidak mengetahui ada yang menyelisih padanya. Menunjukkan ulama sepakat bahwa dalam baca ta'awudz itu tidak dikeraskan. Iya. Dan sebenarnya apa? Sebenarnya ada perbedaan di kalangan ulama. Iya. Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu kitab menyatakan apa? Bahwa apa? Ta'awudz itu dikeraskan. Ya. Dikeraskan dalam bacanya, dan jika disirkan tidak dikeraskan, itu pun tidak mengapa tidak membahayakan. Ini dalam satu kitab. Di dalam kitab yang lain, dalam kitab beliau menyatakan apa? At-takhir. Ya, at-takhir. Boleh dikeraskan, boleh tidak. Ya. Yang berpendapat boleh dikeraskan karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengeraskan bacaan ta'awud. Iya. Tapi melihat dalil-dalil yang ada apa? Apalagi Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan tidak dikeraskan dan tidak, saya tidak mengetahui ada yang menyelisih padanya. Ini menguatkan pendapat apa? Bahwa dalam baca ta'awudz itu tidak dikeraskan. Iya. Tidak dikeraskan. Kemudian apakah isti'adzah atau membaca ta'awudz itu di rakaat pertama saja atau pada seluruh rakaat dalam sholat? Saya membaca surat ta'awudz. Ya. Atau hanya pada rakaat pertama ketika membaca surat. Ya. Jumhur kebanyakan ulama berpendapat apa? Isti'adzah itu pada rakaat pertama saja. Pada rakaat pertama saja. Ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Sirin Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hasan dan juga yang lainnya, mereka berpendapat apa? Isti'adzah itu dibaca di seluruh rakaat. Setiap membaca surat, sebelum baca surat Al-Fatihah, baca apa? Ta'awud di setiap rakaat. Ya. Di semua rakaat. Ini. Jadi ini semua apa? Mengandung kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan hanya di rakaat saja, pertama saja, ada kemungkinan di setiap rakaat. Nunggu alam mana yang lebih kuat. Iya. Hadirin rahimakumullah, kemudian membaca ta'awud ini apakah bagi imam, makmum dan orang yang salat sendirian ataukah makmum tidak membaca isti'adzah? Iya. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa apa? Ta'awud ini mencakup semua. Imam juga ta'awud, makmum juga, dan juga orang yang sendirian. Ya. Ini. Karena perintahnya umum. Perintahnya umum. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah juga sifatnya umum. Ya, tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Ada pun pendapat Abu Hanifah yang menyatakan makmum tidak ta'awud. Itu adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, perlu diketahui bahwa ta'awudz ini berlaku dalam sholat maupun di luar sholat. Ta'awudz ini berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat ketika seorang membaca Al-Quran. Iya, ketika seorang membaca Al-Quran. Ini, ini dikarenakan apa? Keumuman dalil, keumuman ayat. Faidha qara'tal Qur'ana fasta'in billah minasyaitonir rajim. Yang jelas ketika membaca Al-Quran suruh ta'awud. Ya. Jadi disyariatkan pada seluruh bacaan Al-Quran. Baik Al-Quran tadi dibaca dalam sholat maupun di luar sholat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang kaifiyah atau bacaan-bacaan ta'awud atau isti'adah, Syekh Al-Bani rahimahullah menyebutkan tentang lafal-lafal al-isti'adah. Ya. Di dalam kitab Al-Irwa, Irwa Udhul Khalil, di antara yang beliau sebutkan adalah, yang pertama, di antara lafal-lafal atau bacaan isti'adah adalah A'udhu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Kemudian yang kedua, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Kemudian yang ketiga, A'udzu billahi samin alim. A'udzu billahi samin alim. Ada di antara ulama yang menambah apa? Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim. Dan juga apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, juga para ulama menyebutkan di antara yang bisa dibaca adalah dari bacaan ta'awudz adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Itu tentang bacaan-bacaan isti'adzah. Hadirin rahimakumullah. Jadi dasar keterangan para ulama ini tadi, maka cukupnya kita apa, ketika membaca Al-Quran baik dalam salat maupun di luar salat kita baca ta'awud. Mudah-mudahan dengan kita membaca ta'awud, setan akan menjauh dari hati kita sehingga kita bisa mentadabburi isi Al-Quran, bisa meresapi isinya, sehingga kita bisa memahami dan melahirkan keimanan, satu yang diyakini dalam hati. Ketika kita sudah meyakini, mengimani, maka diharapkan muncul amalan-amalan kebaikan karena kita sudah mengimaninya. Ya. Sebagaimana para sahabat, mereka membaca Al-Quran beberapa ayat, kemudian mereka pahami isinya, kemudian mereka amalkan. Ini kenapa? Karena mereka membaca dan merenungi, kemudian diimani. Kalau sekarang membaca, paham, kemudian tidak diimani, maka tidak akan melahirkan amalan-amalan soleh. Ya, tidak akan melahirkan amalan-amalan soleh dari apa yang dibaca dalam Al-Quran. Ya. Nah, demikian pula ketika kita itu sholat, kita baca ta'awud sebelum baca surat Al-Fatihah. Ya, sebelum baca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Ini maksudnya, ini faedahnya. Berikutnya, ini selesai pembahasan tentang ta'awud. Berikutnya masuk pembahasan Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan tentang wata'min, ya, wata'min. Di antara sunah-sunah salat adalah ta'min, mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Ya. Jadi amin kalimat amin itu termasuk salah satu dari yang orang Yahudi itu iri kepada kaum muslimin. Ucapan amin yang dilakukan oleh kaum muslimin itu membuat iri, hasad orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam satu hadis Ibnu riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma hasad tukumul yahud ala syai'in ma hasad kum ala ta'min wa salam. Orang Yahudi tidak hasad, tidak iri kepada kalian pada suatu, sebagaimana hasad mereka terhadap kalian pada apa? Ta'min wassalam. Ya. Ini sangat besar keirian atau hasad orang Yahudi terhadap kaum muslimin dengan apa? Dengan mengucapkan amin dan salam. Demikian pula orang Yahudi iri terhadap kaum muslimin dengan apa? Dengan Al-Jum'ah, hari Jumat, hari yang sangat utama. Mereka iri padanya. Juga karena apa? Kaum muslimin sholat menghadap kiblat. Itu pun orang-orang Yahudi iri terhadap hal itu. Ya. Mengucapkan amin itu mempunyai keutamaan. Mengucapkan salam itu adalah satu yang utama. Hari Jumat itu juga penuh dengan keutamaan. Dengan pula menghadap kiblat. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kata Syekh Mukbil rahimahullah pernah berkata, fata'minu min afdhalil qurbat. Mengucapkan amin termasuk seutama-utama pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal batil, dan termasuk kebatilan, fal minal muhadah lillahi wali rasulihi, bahkan termasuk kebatilan dan termasuk penentangan terhadap Allah dan rasulnya. Ayukal, kalau jika dikatakan apa, inna ta'mina mubatilun lis-shalah. Termasuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengucapkan apa? Ada yang mengucapkan inna ta'mina, atau pendapat yang menyatakan apa? Sesungguhnya ta'min, mengucapkan amin, itu membatalkan sholat. Itu termasuk ucapan yang batin. Termasuk menentang Allah dan Rasulnya. Tilka fatwa ahli sa'adah indi mawjudah. Itu adalah fatwa ahli sa'adah, orang sa'adah. Yang indi mawjudah, yang di sisiku ada. Ada yang seperti itu. Ada yang berundak mengatakan hal itu. Iya. Ini. Jadi walaupun satu ucapan yang ringkas amin dalam baca surat Al-Fatihah, atau ketika berdoa bersama-sama kemudian ada yang amin kan, itu adalah termasuk seutama-utama pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu jika ada yang mengatakan bahwa mengucapkan amin itu membatalkan sholat, maka itu adalah pendapat yang batin. Pendapat yang batin. Iya. Kenapa mereka mengatakan bahwa mengucapkan amin itu membatalkan sholat? Karena tidak ada dalam Al-Quran gitu. Karena tidak ada dalam Al-Quran. Jadi demikian pembuka dari pembahasan mengucapkan amin. Insyaallah permasalahan-permasalahan seputar amin kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.